Jangan kau ragukan diriku untuk selalu setia di sisimu. Demi apapun ku akan berjanji padamu, menemanimu hingga tutup usiaku. Dan jangan pernah kau berpikir meninggalkan aku karena ku tak bisa penuhi semua yang kau inginkan dariku hingga kau merasa kecewa. Dan jangan pernah kau berpikir meninggalkan aku karena ku tak bisa penuhi semua yang kau inginkan dariku hingga kau merasakan.